Telepon baru kepada hadis yang ke-32. Berapa ikhwah yang masih menghafal terus? Ikhwah mutazawwij. Kita lihat tadi berapa yang menghafal terus. Yang sudah menghafal langsung lanjut terus dihafal di murojaah. Yang belum menghafal diupayakan untuk menghafal juga. Nah, hadisnya pendek-pendek. Ini sahabatnya satu. Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita masuk pada hadis yang ke-33. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata al-insan, jika seorang manusia meninggal dunia, in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Situ pakai amzah, pakai harokatnya, mestinya tidak pakai. In qata'a 'amaluhu illa min thalath. Terputuslah seluruh amalannya, amaluh. Mufrad mudhaf. Mendudukan al-umum. In qata'a 'amaluhu, in qata'a jami'u 'amalihi. Seluruh amalannya terputus. Illa min thalathin, kecuali tiga dari tiga hal. Illa min sadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Rawahu Muslim, untuk dia. Baik. Hadis ini sudah sering diucapkan, demikian pula didengar insyaallah di telinga-telinga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tatkala manusia mati, maka seluruh amalannya akan terputus. Dari sisi mana? Dari lafaz hadis in qata 'amaluh, akan terputus amaluh. Amalu di sini mufrad mudhaf, yufidu al-umum, bahwasanya setiap manusia mencakup zakar wal unsa, setiap manusia laki-laki maupun perempuan. Baik, tatkala mati maka akan terputus seluruh amalannya, akan terputus amalannya semuanya, kecuali dari tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, sedekah yang terus-menerus diambil manfaatnya oleh kaum muslimin walaupun dia telah meninggal dunia. Ini dijadikan dalil oleh ulama disyariatkannya wakaf. Jadikan dalil oleh para ulama disyariatkannya wakaf berupa al-anqarat, ya, benda-benda yang diam, tidak bergerak, rumah, masjid, madrasah, gedung, dan semisalnya. Termasuk juga adalah bumi, tanah. Demikian juga sebagian ulama menyebutkan ini masuk dalam kategori ini adalah barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Walaupun tidak berupa rumah, benda-benda diam, namun benda tersebut masih bisa dimanfaatkan. Kitab misalnya, perkakas, hewan, dan lain sebagainya, yang terus-menerus dipakai dan dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir selama benda tersebut ada dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang wakaf. Tentu wakafnya lillahi azza wa jal, wakaf karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga ya, membantu perkara yang terkait dengan urusan agama, urusan ilmu, urusan jihad, ya, urusan ibadah. Selama bantuan itu dirasakan oleh kaum muslimin, maka pahalanya pun dirasakan oleh orang yang bersedekah, sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus mengalir, dimanfaatkan, digunakan sehingga pahalanya pun mengalir. Baik. Di sini disebutkan dengan keumuman sedekatin jariyah umum. Apapun bentuknya, apapun bentuk dari sedekah itu. Oleh karena itu, orang yang bersedekah kadang mendapatkan 10, mendapatkan ya 700, ada yang mendapatkan lebih daripada itu. Sesuai dengan iman, sesuai dengan manfaat, sesuai dengan ya, ketahanan benda yang disedekahkan. Semakin bertahan lama dan semakin dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya pun juga semakin banyak. Baik. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, "Aw ilmin yuntafa'u bihi," atau ilmu diambil manfaat. Di sini juga umum. Kalau tadi sedekah yang sifatnya umum, ya, sedekah yang sifatnya umum ini juga demikian. Ilmu yang diambil manfaatnya mencakup di sini adalah ilmu agama pertama kali, mengajari akidah, ya, fikih, mengajari nahwu, sharaf, dan hal-hal yang terkait dengan agama. Termasuk juga ya ilmu yang sifatnya duniawi yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Menulis kitabah, hisab, berhitung, ya. Juga demikian, selama hal tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin, maka insyaallah pahalanya pun juga akan mengalir, akan didapat oleh orang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, di sini juga terdapat dorongan bagi para orang tua ketika memiliki anak, terutama para ibu, ya, hendaklah menjadi orang yang pertama kali mengajari anaknya hal-hal yang positif, hal yang baik, mengajari adab-adab yang mulia. Selain dia mendapatkan keutamaan yang ketiga, juga mendapatkan keutamaan yang kedua, yaitu mengajari ilmu yang bermanfaat. Di sini juga terdapat dorongan bagi mudarrisin, para pengajar, ya, apapun yang diajarkan selama perkara yang baik, ya, bahkan mengajari misalnya huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah diajarkan kepada anak-anak yang masih berusia TK, TA, ya, sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa lancar, dia akan mendapatkan pahalanya. Ya. Bukan perkara yang ringan, perkara yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ilmu yang bermanfaat. Ya. Termasuk dari juga, termasuk dalam perkara ini, selain dari mengajarkan secara lisan, juga disebutkan oleh para ulama, ya, menulis. Menulis karya. Menulis artikel. Menulis kitab. Sehingga kitab tersebut dimanfaatkan oleh orang setelahnya, dibaca, difahami, diamalkan. Ini juga memiliki kedudukan yang tinggi, manfaat yang terus-menerus dirasakan oleh penulisnya. Dorongan bagi kita semuanya untuk ya, memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Mengajar yang bisa mengajar, kemudian yang menulis bagi yang mampu untuk menulis. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw waladin salihin yad'u lahu," atau anak saleh. Di sini mencakup dzukuran wa inatha, laki-laki maupun perempuan, walad anak. Ya. Walad anak saleh. Mencakup laki-laki dan perempuan, baik anak dia langsung anaknya, atau ke bawah cucunya, atau ke bawah lagi anak keturunannya. Nah, juga yang kedua adalah anak didik, mencakup pula anak didik. Nah, jadi yang di sana misalnya ada yang belum punya putra, belum punya putri, namun mendapat kesempatan dalam perkara ini mendidik anak, ya, menjadi anak didiknya. Nah, menjadi anak didiknya, maka dia menjadi soleh dan solehah, dia akan mendapatkan pahalanya, misalnya didoakan oleh anak didiknya, doakan rahimahullah misalnya, atau dimohonkan ampun untuknya. Ini mencakup dua, anak keturunan dia, yang kedua anak didiknya, sebagaimana jelaskan oleh para ulama. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan lahu, kebaikan untuk orang tuanya. Ya, yad'u lahu dengan lam, yad'u lahu, mendoakan kebaikan. Di sini barakallahu fikum menunjukkan keutamaan tarbiyah, tarbiyah salihah, pendidikan yang baik, mendidik anak sejak kecil sehingga tatkala orang tua sudah meninggal dunia, dia merasakan faedahnya. Apa? Yad'u lahu, sang anak senantiasa mendoakan orang tuanya, memohonkan ampun untuk orang tuanya, dan hal-hal yang lainnya. Ini tiga hal yang disebut oleh Nabi SAW, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Di sini juga menunjukkan keutamaan at-tazawuj, keutamaan menikah. Seorang yang ingin mendapatkan anak soleh enggak bisa terwujud, anak keturunannya enggak bisa punya keturunan kecuali dengan menikah. Tentu dengan sebab-sebabnya, mulai dari memilih dan seterusnya. Ada upaya, ada usaha. Dan ini termasuk dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan sunnah para nabi dan rasul. Ya, waj'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi para nabi dan rasul azwaj, pasangan-pasangan, istri-istri dan anak-anak. Naam, barakallahu fikum, banyak sekali faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, dan dibahas dalam kitab-kitab yang lainnya. Untuk bisa melihat antaranya dalam kitab Bahjat Ulub Al-Abrar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, pada hadis yang ke-44, di sana ada penjelasan yang sangat bagus. Ya. Allahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.